Ante mi cama pariku sayang, ante mi cama giyokku godong. Apa molaku gaukan talang aseng at lapuang. Apa mo sabab nuka madu na tena kama muntu bagi udrangi lepak lalu tekne mamori uruna nak giling lapa. Lampak mainu alemi mami boli mi kamma nake moko di kau mabaji turuki ami ero Pangkulu lepak gaul.